Aduh, saya ini tadi orang kalau dipikir ya kurang senang bagaimana kalau susah-susah apa. Sekarang saya itu jadi lurah. Lurah yang tenar. Wah, gak terkenal gimana, semua penduduk saya itu kalau saya lewat semua banyak yang segan, banyak yang agak takut. Yang saya dulu pernah punya penyakit gila kok. Wah, saya jadi lurah ini orang bagaimana tidak menghormati sama saya. Kalau ada orang umpamanya yang jualan di warung, Pak Lurah mampir, mari mampir minum kopi dulu deh, ngopi-ngopi, wah seneng saya. Sudah Bu, terima kasih. Ada yang jual Pak Pau gitu. Pak, marilah mampir sebentar ngemplok Pak Pau gitu. Lurah yang suruh emplok-emplokan. Terima kasih atas pengemplokamu Pak Pau gitu. Terus ada lagi tukang las ya gitu, Pak, mari mampir saya las sebentar. Dilas ya leleh lurahnya. Bisa. Wah, memang penduduk kalau lagi seneng sama lurahnya ya gitu. Punya apa saja ditawarkan. Nah, sekarang itu saya kalau dipikir jadi lurah, gak punya istri. Nah, kawin 9 kali, mati terus. Nah, padahal istri saya yang terakhir itu kecelakaan. Alah, hanya sepele aja loh. Dia itu hanya keserempet sama helicak itu. Keserempet padahal tidak luka berat, tidak keluar darahnya. Hanya matanya itu lepas semua loh. Itu kok bisa mati. Umpama matanya itu kalau umpamanya lepas masih hidup. Kalau kelilipin pakai matanya siapa? Kan sukar. Aduh. Ini kampung aman, sudah tidak ada apa-apa, pencuri tidak ada, tentrem, ayem. Wah, biasanya ada orang-orang yang kesini, sekarang kok tidak ada. Wah, ada di rumah Pak Lurah. Iya. Tidak apa? Pergi. Eh? Tidak pergi. Tidak. Apa nyuruh pergi apa? Ya enggak, tapi baiknya pergi. Terima kasih atas pengusiramu ya nak ya. Dinas Bapak, dinas kontrol sana, kontrol desa sini. Kan gitu, tidak hanya di rumah melulu. Kontrol tidak kontrol itu urusan saya. Kamu itu perintah saya, kontrol, kontrol kok kontrol. Lurah kok bicaranya pating pecadat loh saya ini. Ah, tapi Pak Lurah kan belum mengontroli saya, Pak. Loh, lah saya itu jadi lurah hanya untuk kamu sendiri atau gimana? Masa orang satu aja minta lurah satu? Lurah itu ya untuk orang kampung. Apa tuh namanya lurah itu? Lurah itu kepala kampung. Jadi orang kampung-kampung itu semua tidak punya kepala. Itu, loh kok malah gitu ini? Iya benar Pak. Jadi saya dan penduduk di kampung itu kepalanya itu Pak Lurah. Oh, jadi kamu itu juga tidak punya kepala. Kalau saya tidak bertempat di atasmu gitu. Loh kok malah gitu? Maksudnya itu kan saya ini dengan penduduk itu di bawahnya Pak Lurah. Oh. Lah, yang di atas biasanya kepala. Oh. Jadi saya kepalanya. Nah. Penduduk itu kentolnya. Itu. Ya enggak gitu, Pak. Itu hanya istilah. Jadi pokoknya yang di atas itu disebut kepala. Apa oh. Ada? Kepala di bawah? Ada. Tidak ada. Ada. Apa, Pak? Jambu mente. Ya. Ada yang bilang jambu mente, ada yang bilang jambu monyet. Yang itu yang gantung kepalanya di bawah itu. Oh, itu kepala toh, Pak? Lah itu apa? Apa? Apa ekor? Jambu kok punya ekor, itu jambunya mbahmu apa? Kalau kepala kok enggak punya telinga, Pak? Ayo. Nah, itu salahnya. Mengapa lupa kok sampai tidak punya telinga lo itu. Iya. Eh kamu jangan bingungkan lurah lo kamu lo ya. Ini saya belum minum kopi, belum makan pagi lo saya. Wah kamu bikin heboh kepala desa kamu ya. Pak Lurah selamat Pak. Selamat. Nah, saya juga selamat dengan keluarga. Keluargamu selamat. Kapan selamatan Pak? Kalau sudah menjual rumahmu. Ini kamu jangan bikin bingung saya loh, lurah kok tidak. Wah Pak, saya baru keluar Pak nih. Tapi untung Pak, bisa keluar untung. Keluar dari mana? Lu kan di penjara saya Pak. Loh, kamu Jawa? Iya. Yang dulu di penjara loh? Nah, syukur. Bapak ini benci ya sama penduduknya. Loh, syukur itu artinya kamu bilang di penjara, sekarang kamu membicarakan itu, berarti kamu sekarang sudah keluar dari penjara. Syukurnya itu kamu sudah keluar, begitu. Oh, saya kira syukur masuk penjara. Oh, tidaklah. Kalau kamu ingin masuk lagi, masuk. Oh, sana. Tidak enak, Pak. Iya. Tidak enak. Tapi juga ada enaknya, Pak, sedikit. Enaknya gimana? Itu kalau pembagian baju. Biru, biru semua. Wah, bersatu ya. Wah, gimana. Waduh, Pak? Sana rukun, tuh rukun-rukun. Ya? Rukun. Waduh, iya. Celana biru, biru semua, ya. Kalau makan, piringnya seng-seng semua. Ya, kalau baju celananya biru, bajunya biru. Biru, Pak. Biru semua. Iya. Nah, coba itu ada yang tidak dibikin biru. Ya lari sendiri-sendiri itu. Sukar nangkepnya. Wah, memang dibuat biru-biru semua itu kalau ada yang melarikan diri itu mudah tertangkap gitu loh. Tapi saya di sana bangga, Pak. Bangganya? Habis enggak pernah kerja. Enggak pernah kerja. Saya ya? Makan aja dilayani. Terus? Ngambil piring aja enggak boleh, piring datang sendiri. Wah. Bapak pernah piring datang sendiri? Wah, itu termasuk ajaib itu ya. Iya, padahal dia bukan pelayan saya. Waduh. Tidur dijaga. Dijaga, Pak. Yang jaga pegawai penjara. Iya. Bawa bedil. Iya. Supaya kamu jangan diganggu apa-apa gitu. Hebat kan, Pak? Itu goblok kamu ya. Kok goblok? Itu bawa bedil itu bukan jaga kamu biar selamat enggak. Jaga jangan sampai kamu lari. Lah bedil itu gunanya kalau kamu lari. Tar. Terus badukmu peletok. Terus kamu telebuk. Kecet, game kamu. Ah, tapi saya nggak usah lari, sudah dibebaskan, oh, Pak. Oh, sekarang kamu kan sudah berarti bebas, iya. Sudah pas sama apa yang kamu jalani. Iya, itu. Satu setengah tahun. Iya. Gimana toh kamu dulu itu, kalau saya dengar-dengar katanya kamu tuduhannya mencuri. Ah, itu kan hanya isapan jempol, Pak. Yang mau ngisap jempol siapa? Nah itu jempolnya itu ada apanya dihisap? Itu loh Pak, isue-isue itu loh. Wah ini goblok dari kandungan orang ini. Isue-isue, isu-isu. Wah. Nah iya, itu kan tulisannya isue. Iya, isuenya gimana? Loh kan saya tidak bersalah Pak. Wah kamu jangan gitu, dulu itu saya dengar kamu mencuri kok. Tidak Pak, saya ini kan menolong. Menolong, saya ini kan suka tolong menolong. Menolong kok bisa dituduh mencuri? Nah iya itu Pak, gimana gitu? Wah jangan gitu loh. Sampai kan saya bisa masuk penjara itu. Ini betul omonganmu? Loh, serius Pak. Asal mulanya gimana? Coba-coba saya tanya. Kok bisa kamu itu menolong dituduh mencuri? Itu loh Pak, kan saya punya kawan di stasiun. Oh. Stasiun Semut. Enggak. Kamu jangan bingungkan saya, jangan ganggu saya loh ya, Pak. Enggak percaya, Pak. Semut kok punya stasiun itu? Itu di Surabaya kan ada stasiun. Oh, namanya. Namanya Semut. Saya kira semut-semut kecil-kecil itu punya stasiun. Wah, kereta punya seberapa, Pak? Itu. Di sana saya sedang menuju ke stasiun, tiba-tiba ada itu. Orang membawa koper, peti, gede Pak petinya, melebihi bapak gedenya. Waduh, berat gitu. Terus? Sampai mengganggu arus lalu lintas Pak. Lalu lintas di stasiun? Iya. Nah, saya kan perasaan, Pak. Saya kan suka menolong. Kasihan ya. Kalau saya tidak menolong, di mana letak beri kemanusiaan saya? Nah, tidak tahu, Pak. Kamu kok itu termasuk teka-teki loh sama kamu itu. Nanti saya tolong, Pak, itu. Oh, kamu tolong. Saya inggir ke. Oh, saya. Nah, kamu pindah. Pindahkan dari tempat situ. Supaya tidak mengganggu orang yang sedang simpang siur di dalam stasiun. Sehingga sesudah saya pindahkan, wah, aman, Pak. Lancar. Hilir mudik, Pak. Orang yang mau ke sana jalannya juga lancar. Tidak terganggu. Yang mau ke sini juga tidak terhalang koper besar itu. Nah, selama. Itu menolong namanya. Makanya, Pak, kok saya bisa masuk penjara, loh, itu. Supaya lancar, loh. Nolong orang banyak kok bisa dikatakan pencuri. Waduh, ya, itu gimana, Pak? Wah, itu coba saya tanya lagi ya. Iya. Itu kamu pindahkan kemana? Ke rumah saya, Pak. Eh? Coba, koper-koper di stasiun tadi itu kamu pindahkan kemana? Ke rumah saya. Oh. Supaya lebih aman lagi, kan rumah saya agak jauh dari stasiun. Ya. Nah, itu saya pindahkan ke rumah saya. Supaya lancar. Aman sekali. Lebih jauh. Lebih jauh. Barangnya orang kamu pindahkan ke rumahmu. Iya. Iya, Kak. Iya. Nah, lebih aman lagi dari rumahmu. Kamu pindahkan ke pasar, ya tak? Lebih aman kamu jual, gitu tak? Nah. Oh, itu ponakannya mencuri itu namanya. Nah, kamu itu, bintu kok tidak mempunyai hari besar loh kamu itu. Goblok kok terus menerus. Saya nggak tahu kalau itu kemenangannya pencuri, Pak. Nah, itu kamu itu termasuk mencuri. Nah, ini Pak, setelah saya keluar dari penjara. Iya. Saya kok diusir oleh yang punya rumah. Yang punya rumah, rumahmu itu? Loh, enggak, itu kan saya yang kontrak. Lah ya itu kan rumah kontrak. Nah, iya. Kenapa diusir? Makanya itu kan jahat sekali, Pak, itu. Loh, nah, kamu, wah, kamu masih punya hak di situ? Punya, kan saya 2 tahun kontraknya. Oh, kontrakmu 2 tahun? Iya. Padahal kamu tempati berapa tahun? Saya tempati setahun setengah, Pak. Setahun setengah? Setahun setengah. Oh, kamu tempati setahun setengah. Setahun setengah. Kontraknya 2 tahun? 2 tahun. Loh, mestinya itu masih hakmu itu. Masih setengah tahun kan, Pak? Tapi yang punya? Tidak boleh saya menempati, saya disuruh pergi dari situ. Loh, wah itu tidak benar itu tidak mestinya. Tidak pergi ke manusia namanya. Masih ada sisa setengah tahun loh itu. Iya, makanya ini saya laporkan Bapak, Pak. Saya tidak terima, Pak. Jadi saya kamu tempati sebelum kamu masuk hukuman berapa tahun? Sebelum masuk hukuman 1,5 tahun saya tempati, Pak. Terus kamu ke penjara berapa tahun? 1,5 tahun. 1,5 tahun tambah 1,5 tahun, 3 tahun. Loh iya itu. Gimana sih, Pak? Ya habis kontrakmu. Kamu itu mestinya tekor setahun malah. Kok bisa tekor? Dulu nggak ada perjanjian kalau masuk penjara itu nggak dimasukkan perjanjian gitu, Pak. Iya, kalau kamu penjara setahun setengah lah, kalau sampai puluhan tahun. Loh lah, rumah itu kan rusak karena nunggu kamu saja. Nah sekarang gitu, Pak, sekarang saya diusir dari rumah situ, padahal uang nggak punya. Nah terus? Nah, bagaimana saya mau cari pekerjaan apa? Kalau saya bekerja nggak bisa. Oh. Nah ini baiknya Bapak memberi saya modal, Pak. Pak Lurah. Modal gimana? Modal, supaya saya bisa bekerja dengan modal itu, nanti saya bisa kaya. Kekayaan itu untuk diri saya sendiri. Aduh, pintar. Kan saya tidak mencuri lagi, Pak. Oh. Kalau sudah kaya. Bagus, bagus. Pinter kamu. Iya dong, iya. Pikir, Pak. Pinter kamu daripada orang gila ya, nak ya. Iya, Pak, saya dikasih modal saja. Sedikit aja, Pak. Berapa kamu mintanya? Setengah juta aja udah cukup, Pak. Eh? Setengah juta udah cukup. Minta itu setengah juta? Untuk modal, Pak. Kamu minta setengah juta. Iya, sedikit kan, Pak? Itu uangnya siapa kamu minta itu? Eh? Apa kamu pernah menitipkan uang di saya? Belum. Kamu itu minta kok setengah juta? Minta itu 1.000, Pak Lurah? Atau 2.000? Setengah juta? Kamu yang minta, umpama saya kasih seneng. Saya yang pusing kepalanya. Loh, Bapak kan kepala desa, Pak. Oh iya. Nah, seperti seorang bapak terhadap anak, itu harus rela berkorban, Pak. Terus? Demi keselamatan anaknya. Kalau anaknya nanti bisa kaya dengan modal itu, kan siapa yang mengambil buahnya, Pak? Oh. Nah, ya bapaknya. Nah. Itu umpamaan. anu apa itu orang punya anak. Saya juga begitu. Bapak kan bapaknya desa sini. Bapaknya desa sini, orang satu desa itu anak-anak ya. Semua Pak. Termasuk kamu. Saya iya. Saya berani berkorban untuk kamu. Uang saya berikan kamu. 500.000. Rumah bila perlu saya jual untuk kamu. Demi. Kamu senang, kamu kaya. Iya. Saya jadi Tarzan. Kamu kok kamu ambil enakmu sendiri loh. Kamu itu usaha. Mama minta Pak Lurah, Pak Lurah, saya mau mencari kerjaan. Ya. Saya minta uang untuk sangu, gitu aja. Ya. Saya beri. Ya Pak, sudah saya minta uang untuk sangu. Nah ini, ya. 5.000. Ini pinjam atau mengembalikan? Atau ini diberikan oleh Pak Lurah pada saya? Kamu itu omong kamu seperti sungguh-sungguh loh. Loh saya nanti kalau jadi kaya, uang 5.000 buat apa Pak? Ya, kalau perlu saya kasih 25.000. Potongan gitu. Kaya itu kamu tidak ada, gitu loh. Kamu itu sudah, pokoknya wajah itu dilihat, ya. Kamu itu dibiayai berapa juta aja, ya tetap jadi kere kamu itu. Tidak ada bakat ya Pak. Iya, ya. Wajahmu itu soalnya wajahmu itu berbentuk, anu, simpang siur, gitu loh. Ya, kelihatannya tubuh dan wajah itu seolah-olah selalu kurang vitamin, gitu loh. Jadi tidak bisa jadi orang kaya kamu. Ya ini, tapi 5.000 ini aja. Ya. Ini saya terima ya Pak ya. Ya. Saya minta doa restu supaya saya tidak mencuri lagi. Ya. Saya memang tidak mau mencuri lagi Pak. Ya. Dimana-mana enggak mau. Mulai saat ini. Ya jangan mencuri punyanya orang kasihan ya. Nah, kalau ada kesempatan mencuri kepunyaan saya saja ya. Nanti tinggal notoi bakumu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Permisi. Nah. Wah, ayo sekarang masuk sini ya. Ayo ya ayo. Apa ayo. Ini dari perbuatanmu sendiri? Siapa? Kamu yang curang ini. Kamu yang curang. Siapa yang mengatakan curang? Ya kamu yang membuat curang itu kamu. Oh, kamu yang membuat curang ini. Tak swing pisan kamu nanti. Wong kamu ini orang perempuan kok tukang nyuing. Maunya kamu kan sebagai saudara, tapi mengapa kamu dengan cara begitu? Nah, ini kan cara-caramu sendiri kan ini yang harus kita bagi yang sama, tapi kamu kan tidak mau. Nah, tidak mau dong, saya ini yang dapat pembagian lebih dahulu. Oh, tidak bisa, saya juga mendapat hadiah dari orang tua juga. Kamu sudah kan dapat pembagian, tapi mengapa merebut kepunyaan saya? Tapi kan lihat pembagiannya, kamu dapat apa itu? Nah, ini peperti. Nah, saya dapat apa ini? Nah, itu kunci. Nah, maksud kunci sekecil ini saya ambil sendiri ya, itu harus dibagi orang dua dong. Ya kunci itu untukmu, kalau peperti ini untuk saya. Oh tidak, tidak mau. Tidak mau, tidak mau. Ini rumah orang kok dibuat bertengkar seenaknya? Ini terminal atau gimana? ini bukan lapangan sepak bola . Waduh. Tolong, Dek. Coba ini ada uang 100 perak. Panggilkan Pak Lurah. Ya, tolong nanti saya belikan rokok 5 ya. Ya Pak, ya Pak. Panggilkan kepala desa nanti saya kasih uang. Coba diulangi sekali lagi. Gimana? Tolong panggilkan kepala desa nanti saya kasih rokok. Panggilkan Pak Lurah? Ya. Bibirmu belum pernah diuntir orang kampung ya. Wah, ambil diuntir orang kampung, meletot lah. Kamu itu masa enggak tahu saya ini lurahnya. Dengkulmu anjlok kok. Ya, maaf Pak ya. Sorry ya, Pak. Ya, aduh. Terima kasih atas penyosorimu. Enggak yang saya maksud, saya kira tadi bukan Pak Lurah gitu loh. Masa lupa sama lurahnya? Kamu kan pendudukku Ketang. Oh iya betul saya. Tatang kok Ketang. Iya. Kamu kan Mariam. Oh iya, saya Mariam. Mariam siapa dulu ya? Mariam Soto. Soto apa? Soto Dengkul. Ya Mariam Pak, itu panggilan waktu saya sudah agak dewasa ini. Kalau dulu masih sekolah nama saya Eli Pak. Waduh, Eli kok bentuknya seperti tergandengan gitu. Wong bentuk kan gak apa-apa. Yang penting kan wajah memenuhi syarat. Wajahmu memang wajah seger. Seperti semongko. Nah ini perkaranya apa kok sampai kamu sama adikmu Tatang itu bertengkar? Ini begini Pak Lur. Kalau manggil orang dilengkapi, jangan Pak Lur. Nama saya Suroto, kamu nanti kalau panggil namanya Pak Sur gitu. Itu kan seperti orang tergelincir itu. Pak Sur gegabek gitu. Lah lengkapnya bagaimana, Pak? Pak Lurah. Nah, begini Pak Lurah. Pak Lurah harus bisa memutusi persoalan ini. Kalau Pak Lurah tidak bisa tanggung jawab, Pak Lurah hari ini berhenti dari lurah. Ini orang ini kena apa adikmu itu? Anu, kesusupan. Oh, datang kok terus lurah diberhentiin. Saya itu bisa berhenti sendiri, gitu loh. Perkaranya apa? Perkaranya begini, Pak Lurah. Ya. Ya. Cobalah pikirkan nasib saya ini nanti. Oh, tidak bisa. Kurang Pak Lurah ini bagaimana? Saya ini minta pendapat betulnya ya. Oh, kamu itu, saya mikirkan kamu. Iya. Nah, saya itu mikir diri saya sendiri sudah beratnya setengah mati kok mikir kamu. Saya ini sebetulnya dulu kan punya ibu dan ayah. Oh. Ayah dan ibu sudah meninggal, berarti kan itu sudah awarahum. Sudah awarahum. Ini betul-betul perempuan kelihatannya tolol tapi goblok loh kamu. Itu bukan awarahum. Hah, apa itu Pak? Album. Semua dua-dua ya keliru. Pak Lura juga begitu. Itu bukan album, bukan awarahum. Apa? Maksimum. Itu bukan maksimum. Apa? Yodium. Ini kok umuman ini loh. Kan sudah ditinggal mati sama ibu saya, sama ayah saya. Iya. Dia sebelumnya itu saya diberi ini peti, Pak. Peti? Iya. Terus? Nah, terus itu Tatang itu kok mau minta peti saya ini, mau diminta sama Tatang. Enggak, waktu mati orang tuamu mati, ibumu mati itu ya. Mm-hmm. Itu kamu diberi apa, Yam? Saya diberi peti. Oh, terus diminta sama Tatang. Diminta. Sebabnya sama apa, Tang? Kamu minta. Nah, saya juga mempunyai hak minta itu toh, Pak. Juga saya diberi sama ibu saya dengan karena itu saya. Pemberian orang tuanya. Iya, orang kan orang tuamu? Tuanya. Ya, orang tuanya Maria. Nah, betul itu, Pak. Apa Tatang tidak diberi apa-apa? Dia kan sudah diberi sendiri-sendiri. Diberi apa, Tang? Ini diberi kunci kecil ini, Pak. Loh, ya kunci itu saja, gitu loh. Loh, itu milikmu. Oh, milik saya kunci kecil lah, itu kan apa, Pak? Petinya di situ kan terkunci. Mungkin orang tua saya memberi, ya itu harus dibagi orang tua karena kuncinya di saya. Petimu enggak bisa dibuka. Enggak bisa, wong kuncinya dibawa Tatang. Oh, kuncinya dibawa Tatang. Iya. Oh, ini begini, mungkin peti itu miliknya dua orang. Oh, gitu. Tidak bisa, Pak. Wong ini pemberian dari orang tua saya kok. Kamu tetap tidak boleh dimiliki dua orang peti itu. Terus Bapak ini kok membela Tatang saudaranya? Loh, ini gimana orang ini? Ada apa saya punya saudara Tatang itu? Nah, kalau Tatang itu saudara saya, lah kamu lah saudara saya juga. Oh iya ya. Ngawur aja. Iya, ini begini, bagaimana? Saya sebagai lurah harus tanggung jawab. Nah, itu betul. Ini. Urusan peti harus saya urus. Nah, betul, Pak. Jadi, ini peti peninggalan orang tua, mana sekarang petinya? Ini, coba petinya. Nah, mana? Kamu mana kuncinya? Ini. Nah, ini kuncinya. Kuncinya, mana? Oh, jadi kamu itu hanya punya anggapan kalau umpamanya di dalam peti itu isinya banyak bermacam-macam, iya, yang harganya mahal, kamu harus ikut memiliki kan gitu. Betul, karena tinggalan orang tua berdua, Pak. Sekarang begini. Iya, bagaimana? Peti bukan urusanmu, bukan urusan Tatang. Iya. Ya, Yam? Sudah peti di tangan. Sudah di tangan saya. Di gitu. Tangan Pak Lurah. Menjadi iya. Urusan Pak Lurah. Nah, betul. Betul, Pak. Kalau Pak Lurah sudah berani mengurus, berani tanggung jawab segala-galanya. Nah, betul, kita. Ya, Pak. Ya? Ya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, sekarang saya buka. Iya. Nah, ini. Lihat nih. Loh. Ini enggak ada isinya apa-apa gini kok petinya. Loh. Wah, kosong gini kok. Nah, itu apa? Kan putih-putih itu. Nah, ini ya, nanti dulu ya. Nah. Wah, ini ini surat. Surat ini. Ini kan surat, Pak. Nah, ini surat ini. Nanti dulu ya. Wah, surat betul, enggak ada uangnya kok. Enggak ada uangnya. Nah, ini begini. Isinya surat. Nah. Ini ada tulisannya. Nah. Mau saya baca ya. Jadi kamu jangan terus bertengkar rebutan soal isi peti aja, ya. Iya, Pak. Saya baca, saya urus, iya. Dan kalau sudah saya selesaikan ini, kamu tidak boleh bertengkar lagi. Ya, betul, Pak. Ngerti? Ya, iya, Pak. Dengarkan, saya baca. Nah, ini mungkin dari ibumu ini. Kepada kedua anakku Tatang dan Mariam. Nah, ini kamu Yam, oh, ya, sama Tatang. Iya, Pak. Sebelum ibu mati, ibu pesen sama kamu dan tidak bisa meninggali apa-apa. Hanya minta tolong sama Tatang dan Mariam. Barang siapa yang membuka peti ini, bayarlah utang ibu ke tempatnya Pak Joyo sebanyak 15.000. Ya. Jadi ini pesennya ibumu, kamu sama Mariam harus membayar utangnya di Pak Joyo. Loh, siapa? Ya kamu, Tang. Oh, ya enggak bisa. Loh, kok enggak bisa? Oh, coba tadi kan Pak Lurah tanggung jawab persoalan surat-surat di dalam peti itu. Loh, lah iya tanggung jawab. Ah, segala sesuatu Pak Lurah yang menanggung jawab resikonya. Iya. Tapi sekarang nyatanya kok saya dengan Mariam yang membayari uang itu bagaimana, Pak? Loh, ini katanya gimana tuh Tatang? Yam, kamu Yam. Katanya bijaksana sebagai kepala desa. Lah iya. Bertanggung jawab adanya urusan. Lah iya. Tapi mengapa saya ini sebagai anaknya kok terus disuruh mengembalikan pinjaman itu? Lah ini loh. Ini surat ini kan menyuruh kamu. Oh, tidak, kan Pak Lurah yang membuka, coba itu dibuka, dibaca lagi. Coba lah Pak, baca Pak. Kepada anakku Tatang dan Maria. Nah, saya. Saya. Ya, ya betul. Maria. Ya, sudah tahu. Sebelum ibu mati. Nah, masih hidup dulu. Ya. Ibu pesen sama kamu. Ya. Tidak bisa ninggalin apa-apa, hanya minta tolong barang siapa yang membuka peti ini, bayarlah hutang ibu ke tempat Pak Joyo 15.000 ini. Oh iya, saya lah yang membuka peti ini. Ini gimana sih ibumu kok pinter ini? Orang mati kok pinternya gini loh ibumu itu. Ini kok, waduh, ini saking pinternya ibumu ini. Lah saya itu loh, jadi lurah kok ya, kok terus berani buka petimu. Lah iya kok kesenangan membuka itu Pak Lurah sendiri. Mestinya itu sebetulnya nyuruh kamu loh ini, nyuruh ibumu kamu. Itu. Ya gak bisa ya Pak Lurah sendiri sih. Tapi nyatanya kan yang membuka itu Pak Lurah. Lah iya. Sesuai dengan ucapan Pak Lurah harus tanggung jawab persoalan ini. Wah ya gini, saya jadi lurah, sekarang tanggung jawab apa yang saya katakan tadi. Iya Pak. Kalau saya tidak menutup sesuai yang saya katakan ini, saya salah. Dah, kamu boleh pulang. Nah. Dan nanti utangnya ibumu akan saya bayar. Iya. Tang. Misi Pak Lurah. Iya. Mau ada perlu ini Pak. Ada perlu apa? Ya biasa persoalan rumah tangga Pak. Kenapa? Mau minta tolong. Kenapa? Saya kan sudah sepakat mau cerai sama suami saya. Terus? Tapi nyatanya sampai sekarang suami saya nggak memberi surat. Kamu kan Sumiati. Iya, saya Sumiati Pak, masa lupa. Iya, kok tetap cantik loh kamu ya. Mata ini Bapak Lurah ini ada-ada aja. Mata saya bisa jadi terang benderang ya, melihat wajahmu. Gimana nih Pak, saya mau minta tolong loh. Suamimu? Suami saya, iya kabarnya ini malah di luar kota, nggak di sini. Oh, kamu minta tolong sama saya. Iya. Dia sanggup nyerai sampai sekarang tidak mau menyerai. Iya. Nah, sekarang gini, kalau bisa saya urus, iya. Kamu sudah jadi janda. Iya. Gimana ya? Kalau kamu jadi istri saya gimana? Jadi istri saya. Pak Lurah sudah kawin berapa kali? Eh? Istrinya berapa? Saya 9 kali mati terus itu. Nah, itu mati terus nakut-nakuti, saya enggak mau ah. Loh, kamu oh iya ya. Iya. Umpama kamu mau sama dengan bunuh diri ya. Bunuh diri 10 kali, Pak. Ya sudah nanti saya urus. Iya, ya, Pak. Misi ya, Pak ya. Iya, ya.